Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas di Kota Sambas, Kalimantan Barat, rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah hari Ahad malam Senin tanggal 13 Zulqa'dah. Sudah masuk 14 ya. 14 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Masih tanggal 11 Mei tahun 2025. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita bisa memanfaatkan waktu antara sholat maghrib hingga isya nanti, dan dilanjutkan juga dengan setelah sholat isya. Sedikit banyak kita bisa mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari, menyegarkan lagi hal-hal yang mungkin sempat kita lupakan. Karena ilmu jika tidak diulang-ulang pasti akan hilang. Pada malam hari yang berbahagia ini saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam As-Sahihain. Untuk yang Imam Bukhari nomor hadis 3595, sementara Imam Muslim tersebut di dalam sahihnya dengan nomor hadis 1016. Hadisnya memang terbilang panjang. Adapun judul yang diambil adalah salah satu yang tersebut di dalam hadis ini. Sahabat yang meriwayatkannya bernama sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Sahabat bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau bercerita, baina ana indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atahu rajulun fasyaka ilaihi faqah. Ada tamu datang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kesulitan-kesulitan hidup. Ya. Terutama kemiskinan dan kekurangan. Tsumma atahu akhar fasyaka ilaihi qat'as sabil. Orang itu pergi, datang lagi yang lain, datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam, itu juga mengeluh. Yang dikeluhkan apa? Qat'as sabil, adanya kasus-kasus begal dan perampokan dalam perjalanan. Ya. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicari, beliau dirindukan, banyak orang ingin yang bertemu, bahkan hanya sekedar melihat, menyaksikan sebentar, pulang. Karena memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sangat menyenangkan. Melihatnya saja, itu sudah membuat orang senang. Apalagi kalau sudah mendengar, sabda-sabdanya, lebih-lebih ketika beliau ya, menyampaikan canda-candanya. Karena memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu juga senang bercanda. Siapapun boleh datang, siapapun dipersilahkan bertemu. Beliau tidak menutup diri, beliau juga tidak membatasi. Beliau berkomunikasi dengan siapapun yang ingin datang berkomunikasi. Orang pertama datang menyampaikan hidup saya susah, hidup saya begini. Dan tentunya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan petunjuk, itu pasti. Datang lagi yang lain, yang dikeluhkan apa? Terkait keamanan. Karena ada kasus perampokan dalam perjalanan, tentu bukan di sekitaran kota Madinah. Apalagi wilayah Islam waktu itu juga ya, masih belum di bawah kendali sepenuhnya. Luas, tapi ada juga suku-suku atau orang-orang yang memang punya niat yang jahat. Ya. Dan pasti Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan arahannya. Nah, dengan datangnya dua orang dengan masing-masing menyampaikan keluhannya, faqala ya Adi, hal ra'aital hirah? Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat Adi yang meriwayatkan, Adi, kamu pernah datang menyaksikan secara langsung ibu kota Hirah itu? Hirah adalah sebuah kerajaan ya, yang berada di Jazirah Arab di bagian atas. Berada di bawah pengaruh kerajaan Persia. Kerajaannya atau ibu kota kerajaannya itu juga maju, berkembang, indah. Dan letaknya sangat jauh dari Mekah maupun Madinah. Kalau ini Jazirah Arab, ya, naik ke atas ini Mekah, ini Madinah. Ini Afrika, yang di sini Teluk Persia, Mekah di sini, Madinah di sini, Hirah itu di sini. Bahkan Hirah, ibu kota kerajaan itu, kadang-kadang dijadikan sebagai simbol jauhnya perjalanan. Kadang-kadang Son'a, kadang-kadang Hadramaut, ya kadang-kadang yang disebut Hirah, kadang-kadang berkulhiman, artinya tempat-tempat yang jauh sekali lah. Nah, Rasulullah SAW bertanya, kamu pernah nggak menyaksikan kota Hirah? Kebetulan araha, waqad unbi'tu anha. Saya menjawab, saya tidak pernah melihat bahwa Rasulullah, belum pernah saya berkunjung di sana, walaupun saya sudah dapat informasi. Ala, kata Nabi Muhammad SAW, fa'in qalat bika hayatun, latarayanna dha'ina tatartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bah la tahafu ahadan illallah. Wahai Adi, andaikan umurmu panjang ya. Dan memang sahabat Adi bin Abi Hatim ya. Sahabat Adi bin Hatim itu termasuk sahabat yang memang Allah berikan umur panjang sampai tua ya, lanjut usia masih sehat, masih kuat. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Adi, hei Adi, kalau seandainya umurmu itu panjang dan memang panjang, engkau akan menyaksikan sendiri sungguh seorang perempuan, dia berangkat dari Hirah tadi yang ditanyakan, kamu pernah ke Hirah atau belum? Kota Hirah, oh belum, tapi saya sudah dapat beritanya. Itu untuk menggambarkan apa perjalanan yang sangat jauh. Wahai Adi, kalau umurmu panjang, kamu akan menyaksikan sendiri. Seorang perempuan, dia berangkat dari kota Hiroh ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah. Tidak ada yang dia takuti, siapapun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan keamanan yang luar biasa. Karena satu dari dua orang yang datang mengadu dan mengeluh tadi, apa yang dikeluhkan? Faktor keamanan. Adakah seperampokan ini? Bagaimana? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian menghabarkan berita gembira. Ada masanya, tiba waktunya, di mana rasa aman itu menyeluruh dan merata. Rasa aman akan Allah berikan. Bentuknya ada. Ada seorang perempuan, dia dari kota Hiroh sampai ke Mekah sendiri. Melakukan perjalanan. Dia tidak takut kepada apapun dan siapapun. Kenapa? Karena betul-betul aman. Yang dia takuti hanyalah Allah Azza wa Jal. Qultu fima baini wa baina nafsi. Ketika mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam itu, kemudian saya bertanya-tanya pada diri sendiri. Fa aina du'aru tayyin alladhi qad sa'ara al-bilad. Loh, itu para begal-begal, para perampok dan penjahat jalanan dari kabilah Tayyin itu yang mereka melakukan berbagai macam kejahatan, di mana mereka itu? Karena jalur perjalanan yang melewati kabilah Tayyin itu jalur yang rawan kejahatan. Andaikan di sini kota Hiroh, di sini Mekah. Kalau orang Hiroh ingin melakukan perjalanan ke Mekah, ya, itu pasti akan melewati daerah Tayyik namanya. Sebuah kabilah. Nah, daerah Tayyik ini, itu rawan kejahatan. Dikenal dengan begal. Maka ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengkhabarkan, nanti ada loh seorang perempuan itu, saking amannya, dia berangkat dari Hiroh ke Mekah, lewat Tayyik. Aman, gak ada yang mengganggu. Dan dia sendiri gak takut apapun, atau takut siapapun, gak ada. Nah, sahabat Adi mengatakan, loh, terus begal-begal dan para perampok yang biasa beroperasi di daerah Tayyik itu, kemana mereka? Oh, ini daerah rawan. Tapi kata sahabat Adi bin Hatim, itu saya simpan di hati aja. Ya. Karena beliau sangat percaya dan yakin bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti benar. Selanjutnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala in palat bika hayatun latuftahanna kunuzu Kisra. Kalau umurmu masih panjang, wahai Adi, ya, sungguh perbendaharaan Kisra itu akan dikuasai dan dikendalikan oleh kaum muslimin. Qultu Kisra bin Hurmuz, saking kagetnya dan begitu takjubnya sahabat Adi bin Hatim itu menanyakan, yang Anda maksud itu Kisra bin Hurmuz? Kisra bin Hurmuz itu adalah raja Persia, kerajaan besar, hegemoni dunia. Siapapun di waktu itu tidak akan bisa dan tidak akan mau membayangkan bahwa kerajaan Persia kok kemudian runtuh, itu gak kebayang lah. Gak kebayang. Kalau kerajaan itu sudah berabad-abad, bahkan ribuan tahun berdiri, berkuasa, wilayahnya sampai kemana-mana, kekuatannya sangat besar, pasukannya dan persenjataannya berlimpah. Kok apa bisa? Maka sahabat Adi bertanya, ini Kisra bin Hurmuz? Ya. Yang Anda maksud itu Kisra bin Hurmuz? Ala Kisra bin Hurmuz. Iya, Kisra bin Hurmuz. Ya. Wala in qalat bika hayatun latarayanna ar-rajula yukhriju mil akafihi min dhahabin aw fiddatin yatlubu man yaqbaluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Wahai Adi, kalau umurmu panjang, engkau akan menyaksikan sendiri, ada orang membagi-bagikan emas. Emas ini, emas asli ya, bukan emas imitasi. Dia bawa emas mil akafih. Itu pokoknya bawa emas begini nih. Ini bukan 1 gram, 2 gram. Ya. Bukan 1 gram, 2 gram. Tapi segenggam. Penuh di genggaman tangannya ini. Atau perak. Sama. Yang dimaksud itu adalah orang ingin bagi-bagi harta dalam jumlah yang besar. Yatlubu man yakbaluhu minhu fala yajidu ahadan yakbaluhu minhu. Dia cari siapa yang mau. Gak ada yang mau. Setiap orang minta warna, kamu mau gak emasnya ini? Enggak. Ya. Ini ada emas ini. Berapa kilo itu? Ini kan? Ambil. Enggak, saya gak mau. Cari lagi gak ada. Cari lagi gak ada. Cari lagi gak mau. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kabarkan besok akan terjadi seperti itu. Ketika kemakmuran merata, pada saat kesejahteraan itu betul-betul apa, terwujud. Ya. Kalau air minum zaman sekarang kita kasih aja, banyak orang yang mau itu di pinggir jalan. Mau bagi-bagi gratis, orang rebutan air minum. Ya. Harga 3.000, 4.000, 5.000. Ya. Apalagi kalau ini bagi-bagi emas. Bagi-bagi emas gratis di halaman Masjid Al-Ikhlas misalkan. Oh, rame orang. Ya. Walaupun yang dibagi 1 gram misalkan, mau ya. Akan dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas yang ikut sholat subuh dari Takbiratul Ihram. Oh, rame masjid ini full. Ya. Nah, ini emas segenggam. Dibagi-bagikan gak ada yang mau menerima. Gak ada yang mau. Ya. Kemudian di akhir hadis, ya, sahabat Adi bin Hatim mengatakan, "Faraaitu dha'inata tartahilu minal hira hatta tatufa bil ka'bati la takhafu illallah." Saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri. Setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat, setelah berlalu sekian tahun, kata sahabat Adi bin Hatim, saya menyaksikan sendiri, ada seorang perempuan tawaf di Ka'bah sendirian, ternyata datang dari kota Hira. Aman sendiri. Ya. Kata sahabat Adi, wa kuntu fi man iftataha kunuza Kisra bin Hurmuz. Dan saya termasuk dalam pasukan Islam yang menaklukkan kerajaan Persia, pimpinannya Kisra bin Hurmuz. Menyaksikan sendiri itu. Istana-istana Persia di kota Madain. Ya. Perbendaharaan yang mereka punya, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu dikuasai oleh kaum muslimin. Sahabat Adi bin Hatim mengatakan, saya menyaksikan sendiri itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wala in palat bika hayatun, la tarawunna ma qala an-nabiyyu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yukhrijul mil'ata fi. Kalau kalian, kata sahabat Adi kepada murid-muridnya, ya, pada generasi yang selanjutnya, kalau umur kalian panjang, kalian akan menyaksikan sendiri. Kebenaran apa yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, tiba suatu masa di mana orang ingin membagi-bagikan harta, emas segenggam, perak segenggam, tidak ada satupun yang mau menerima. Kenapa? Sudah sejahtera semua. Ya. Para ulama mengatakan bahwa hal itu sudah terjadi, di zaman kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil, ya, dengan pertolongan dari Allah pastinya, ya, menegakkan kesejahteraan masyarakat dan rakyat. Gak ada orang miskin. Dan gak ada orang yang mau disebut miskin, gak mau. Karena betul-betul sudah berkecukupan. Sebagian ulama mengatakan, oh itu yang dimaksud nanti di akhir zaman setelah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Tapi manapun tafsirannya, kita harus percaya bahwa apa yang disabdakan Nabi Muhammad alaihissalam itu benar adanya. Nah, di dalam Dalam hadis itu juga, ini yang terkait dengan judul kita pada malam hari ini. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim. Wa la yalqayannallaha ahadukum yawma yalqahu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman yatarjimu lahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan untuk kita situasi pada hari kiamat nanti. Sungguh kalian masing-masingnya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Tidak ada perantara yang menerjemahkan antara hamba dengan Allah azza wa jalla. Tidak ada itu yang menerjemahkan. Allah dan hamba. Semuanya begitu. Orang yang beriman, beruntung. Orang yang beriman itu beruntung. Karena di dalam hadis Bukhari Muslim, disebutkan bahwa orang beriman itu ketika dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, diperlihatkan catatan-catatannya. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Dia mengakui dosa-dosa yang diperbuatnya dulu ketika hidup di dunia. تَعْرِفُ هَنْبَكَ ذَيَقُلُ أَعْرِفْ. Allah bertanya kepada hambanya yang beriman ini. Kamu masih ingat dosa yang kamu lakukan seperti ini? Dan itu catatannya kan lengkap, tidak ada yang terlewatkan. Ya. Di tempat ini, di waktu itu, ya, yang kamu lakukan demikian. Itu satu per satu. Ya. Orang yang beriman mengatakan, A'rifu, yaqulu Rabbi A'rifu. Orang yang beriman mengatakan, ya, ya Allah, aku akui. Wahai Rabbu, aku akui. Dua kali diulangi. Fayaqulu sakartuha fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Allah kemudian berfirman, dulu ketika di dunia aku tutupi itu darimu. Artinya tidak ada orang lain tahu. Hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Tapi kalau orang kafir, udah akan dinyatakan di depan seluruh makhluk bahwa haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Tuhannya. Laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Tapi tentunya peristiwa itu sangat apa, sangat dahsyat ya. Peristiwa itu pasti begitu mengerikan. Pasti itu. Karena menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia menghadap orang yang kita hormati saja kita sudah apa, takut, tidak tenang, dipanggil pimpinan, ya, dipanggil orang tua, bicara berdua, kita udah deg-degan mau bicara apa ini. Jangan-jangan dimarahin, jangan-jangan dikritik, jangan-jangan salah saya apa. Apalagi kalau dipanggil polisi. Ya kan? Bawa si beda motor, ya kamu sini. Wah, salah apa lagi. Hamba bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Hanya Allah dan hamba. Tidak ada yang menerjemahkan. Fala yaqulanna lahu alam ab'ats ilayka rasulan fayuballighak. Fayaqulu bala. Allah bertanya kepada hamba, bukankah aku sudah mengutus seorang rasul untukmu, menyampaikan wahyu untukmu? Hamba mengatakan bala. Iya. Fayaqulu alam u'tika malan wa ufdil alayka fayaqulu bala. Bukankah aku sudah memberikan harta untukmu dan aku banyak memberikan kelebihan untukmu? Fayaqulu bala. Hamba mengatakan iya. Dia aku itu semua. Yaminihi fala yara illa jahannam wa yanzuru an yasarihi fala yara illa jahannam. Sudah enggak ada tempat lari, enggak bisa. Di mana mau sembunyi itu enggak mungkin. Karena si hamba kita semua tanpa terkecuali akan diberdirikan dan dihadapkan pada neraka jahanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fala yara wa yanzuru fa yanzuru an yaminihi fala yara illa jahanam. Dia lihat ke kanan tidak ada yang dilihat kecuali neraka jahanam. Wa yanzuru an yasarihi fala yara illa jahanam. Dia lihat ke kiri tidak ada yang bisa dia lihat kecuali neraka jahanam juga. Itu mengerikan, mau kemana, mau lari, mau kemana? Ya. Sebagian ulama mengatakan ini yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ya. Ini surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Artinya dan tidak ada siapapun dari kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Mendatangi apa ini? Mendatangi neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan ditetapkan oleh Rabbmu, oleh Allah Azza wa Jalla. Peristiwa yang sangat menakutkan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir, beliau ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, wa hadha khitabun lisa'iril khala'iqi barrihim wa fajirihim mu'minihim wa kafirihim. Ayat ini ditujukan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Yang baik sama, ya, tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam itu. Annahu ma minhum min ahadin illa sayyiridun nar. Hukman hatamahu Allah ala nafsih wa au'ada bihi ibadah fala budda min nufuzih wala mahida an wuku'ih. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa semuanya tanpa terkecuali itu pasti akan mendatangi neraka jahanam. Itu sebuah ketetapan yang sudah ditentukan Allah untuk dirinya sendiri. Itu adalah ancaman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka mau tidak mau pasti akan terjadi. Mau tidak mau pasti akan berlaku. Tidak mungkin bisa dihindari. Nah, kata Imam As-Sa'di, wakhtulifa fi ma'nal wurud. Barulah para ulama ahli tafsir, mereka berbeda pendapat. Yang dimaksud mendatangi neraka jahanam itu apa? Kalau ayatnya kan jelas, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ayatnya jelas, tegas, yang artinya tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Itu sebuah ketetapan yang Allah tetapkan. Maka pasti terjadi. Nah, apa yang dimaksud mendatangi neraka jahanam? Faqila wuruduha huduruha lil khalaiqi kullihim hatta yahsul al-inzi'aju min kulli ahadin Umma ba'du yunajjillahul muttaqin. Pendapat yang pertama, bahwa semua makhluk tanpa terkecuali itu akan menyaksikan neraka jahanam. Menyaksikan. Ngeri itu neraka jahanam. Ya. Kita saja mau menyaksikan kebakaran ya. Rumah terbakar, api membumbung tinggi. Kita sudah takut kok, was-was. Gak berani mendekat. Walaupun penasaran ingin melihat, ya tetap jaga jarak. Hatta yahsulul inzi'aju min kulli ahadin. Sehingga semua makhluk itu akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Setelahnya, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, beriman. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa qila wuruduha dukhuluha fatakuna 'alal mu'minina bardan wa salama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah tadi, yang artinya tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Tafsiran pertama, menyaksikan. Tafsiran yang kedua, masuk ke dalam neraka. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi semuanya masuk ke dalam neraka, tetapi fatakuna 'alal mu'minina bardan wa salama. Tapi yang beriman, api neraka itu tidak akan panas, sejuk. Api neraka itu tidak akan menghanguskan atau tidak akan menyakitkan. Justru menjadi salaman, menyelamatkan. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, wa qila al-wurud huwa al-murur 'ala as-sirati alladhi huwa 'ala matni jahannam. Fa yamurru an-nas 'ala qadri a'malihim. Faminhum man yamurru kalamhil basar wa karrihi wa ka'ajawidil khayli wa ka'ajawidir rukabi wa minhum man yas'a wa minhum man yamshi mashya wa minhum man yazhafu zahfa wa minhum man yukhtafu fayulqa fi an-nari kullun bihasabi taqwa. Ini tafsiran yang ketiga. Ya. Bahwa yang dimaksud ayat wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun dari kalian kecuali mendatangi neraka jahanam, artinya melewati jembatan. Jembatan yang disebut dengan sirat. Ya, titian ya, titian sirat. Yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Jadi jembatan atau titian itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Dan titian atau jembatan itu bukan pendek. Panjang itu. Panjang itu. Semua orang akan melewati titian atau jembatan tersebut. Fayamurru nasu ala qadri a'malihim. Masing-masing lewat ya sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang lewat sekejap mata sudah sampai di depan pintu surga. Ada yang melewati jembatan tersebut seperti cepatnya angin. Cepat. Ada yang kecepatannya dengan sama dengan kuda yang kencang. Ada yang dengan kecepatannya seperti unta yang berlari cepat. Ada yang berlari. Ya, ada yang berjalan pelan-pelan. Ada yang merangkak-rangkak. Dan ada juga yang tersangkut dan terkait. Ya, kaitan-kaitan neraka jahanam. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ada yang terjatuh berguguran. Kullun bihasabi taqwa. Kata lima masa'ud rahimullah, masing-masing sesuai kadar takwanya. Imannya dulu di dunia itu seperti apa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Dalam situasi seperti itu sudah gak ada tempat berlari. Gak mungkin. Mau lari mana sekali lagi? Mau lari mana? Itu suatu yang pasti akan dihadapi. ngeri. Dan waktunya kan bukan cuma sehari dua hari. Satu hari saja bandingannya sudah 1000 tahun atau bahkan ada yang 50.000 tahun. Kita saja ngantri menunggu biasa, satu hari satu malam saja sudah gelisah. Jangankan satu hari satu malam, terlambat satu jam saja dari yang direncanakan, itu sudah tidak tenangnya. Sudah panik. Ini menunggu sekian lama ya. Karena proses pada hari kiamat itu juga panjang dan lama. Karena semuanya kan diproses, dihisab. Satu persatu ditanya kan, sudah kita baca tadi. Itu satu persatu itu, kalau kita hitung di dunia berapa menit? Lama. Nah, Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada sahabat Adi bin Hatim, dan juga untuk kita semua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana caranya supaya bisa selamat, ya, dalam tafsiran apapun itu. Ya. Kalau dengan tafsiran yang pertama menyaksikan neraka Jahannam, ya, lalu Allah selamatkan setelah mengalami ketakutan yang luar biasa, Allah selamatkan. Nah, bagaimana caranya untuk selamat itu? Atau berdasarkan tafsiran yang kedua, betul-betul masuk ke neraka, tapi api neraka itu tidak panas, berubah menjadi sejuk. Api neraka itu tidak membakar, menghanguskan, tapi justru memberikan keselamatan. Bagaimana caranya supaya berdasarkan tafsiran yang kedua, masuk neraka itu tidak terbakar dan tidak panas? Punya perisai dan tameng. Atau dengan tafsiran yang ketiga, bahwa yang dimaksud itu adalah melewati titian atau jembatan di atas punggung Jahannam, neraka Jahannam. Berhasil melewati itu dengan selamat. Ya, kita inginnya cepat. Jangan kemudian gak apa-apalah walaupun dengan merangkak-rangkak. Jangan, cita-cita jangan seperti itu. Cita-cita dan perjuangan itu yang sebaik-baiknya. Kalau bisa melewati titian atau jembatan di atas punggung neraka Jahannam itu, ya secepat kita, sekejap mata. Jangan saya terima aja lah, gak apa-apa yang penting selamat, walaupun merangkak-rangkak dalam kondisi dan situasi seperti apa, tidak menakutkan dan tidak mengerikan itu. Di atas jembatan, di bawah yang dilihat neraka Jahannam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, ittaqun nara walau bishiqqi tamratin, faman lam yajid shiqqata tamratin fabi kalimatin thayyibatin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka jagalah dirimu, jagalah dirimu, selamatkan dari api neraka. Dengan tiga tafsiran tadi lah sama. Dengan apa? Walau bisyikki tamratin, dengan bersedekah. Meskipun sedekah yang diberikan itu secuil kurma. Ini mohon maaf, ini andaikan kurma. Ini kurma ini. Ya, kira-kira ada yang kurma ukuran ginilah, ada jenisnya kan. Yang disedekahkan bukan satu butir kurma ini, buat kamu ini hadiah, bukan. Tapi secuil aja gitu loh. Artinya walaupun dianggap orang itu tidak berharga, meskipun bagi umumnya ya, dan lazimnya, itu buat apa bagi-bagi cuma secuil-secuil kayak gini nih. Tapi yang secuil itu, besok pada hari kiamat, asalkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, itu manfaatnya luar biasa. Itu bisa menjadi tameng dari panasnya neraka. Menjadi sebuah perisai kuat, sehingga dia tidak terbakar, dia tidak panas. Meskipun dengan sejuil kurma. Pamalam yajid syukata tamratin. Nah, kalau gak punya apa-apa, betul gak punya apa-apa, miskin, betul-betul miskin. Saking miskinnya secuil kurma aja gak punya dia. Gak punya. Kalau bahasa orang Indonesia itu sesuap nasi lah. Gitu ya. Karena bagi orang Indonesia yang namanya beras itu kan berlimpah, apalagi sekarang, ya kan? Sesuap nasi, sesuap. Jadi orang kalau hidup di Indonesia, di rumah nggak punya makanan atau dia tidak punya kemampuan untuk apa mengadakan sesuap nasi, itu berarti betul-betul miskin dia. Ya kalau nggak punya apa, gimana caranya? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman lam yajid syiqqata tamratin fa bi kalimatin thayyibatin." Ya kalau dia enggak punya apa-apa walaupun itu secuil kurma, ya bersedekah itu dengan kata-kata yang baik. Ya. Kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, yang zikir, doa, kata-kata yang positif, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, memuji di waktu yang tepat, memuji secara tidak berlebihan, itu semuanya sedekah. Itu cara yang bisa dilakukan supaya punya perisai dan tameng dari neraka. Ya. Itulah jalan keselamatan. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mestinya kita punya waktu khusus lah. Mestinya kita punya waktu khusus antara dia sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain tahu dan tidak usah orang lain dikasih tahu. Antara dia dengan Allah Azza wa Jalla di tempat yang sepi. Dia bermuhasabah, menintrospeksi diri. Dia bayangkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus kira-kira jawabannya seperti apa? Jawaban itu adalah yang membuat Allah ridho ataukah justru mendatangkan murkanya? Kalau dia dihadapkan dalam situasi seperti itu, apa jadinya? Dia bayangkan itu. Mulai dari ketika meninggal dunia, sesuatu yang pasti tidak bisa dihindari, dia dimasukkan di dalam liang kubur, liang lahat, ditanam, ditumpuk dengan tanah, dia nggak bisa apa-apa, enggak. Dia bayangkan itu semua. Itu cara untuk melembutkan hati. Ya. Belum lagi nanti harus menyelesaikan kisos, hak-hak orang ya, yang belum terselesaikan di dunia. Besok pada hari kiamat akan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimakumullah, kita selalu ingat bahwa ada satu masa di mana seorang hamba itu tidak bisa berlari. Ya, mau lari kemana, nggak bisa. Ya. Yang bisa menyelamatkan dia adalah amal-amal ibadahnya. Ya. Walaupun kecil, meskipun ringan. Yang kecil dan ringan itu besar artinya besok pada hari kiamat. Maka jangan berkecil hati untuk berbuat baik. Ya, jangan berkecil hati untuk berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.